Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah kita akan menyambung materi yang tadi malam masih dalam pembahasan kita. Setelah kita tahu tentang keutamaan bulan Dzulhijjah di antara bulan-bulan haram, yang mana bulan tersebut adalah bulan yang termulia dalam satu tahun, dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya yang terdapat pada bulan itu, maka di sana ada beberapa amalan yang disyariatkan untuk dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang pertama sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah al-qiyam wa qira'atul Qur'an, memperbanyak salat dan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Terutama salat wajib hendaknya terlebih dahulu untuk ditunaikan sebelum yang sunnah. Salat-salat wajib secara berjamaah pada waktunya ia jaga. Kemudian dia tambah dengan melakukan amalan-amalan salat an-nawafil, salat-salat sunnah. Dikarenakan salat adalah suatu amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan adalah amalan yang pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat. Jika salatnya baik, maka amalan yang lainnya akan ikut baik pula. Demikian juga qiraatul Quran, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak tilawatul Quran. Sampai-sampai para sahabat dan juga para salafus saleh, jika mereka masuk pada bulan Dzulhijjah atau masuk di awal-awal bulan Dzulhijjah, mereka betul-betul memompa semangat mereka, betul-betul semangat dengan semangat yang amat kuat. Sampai-sampai Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan bahwa Ibnu Abbas dahulu jika beliau masuk di 10 pertama bulan Dzulhijjah, beliau ijtihada ijtihadan hatta la yaqdiru alaih, bersungguh-sungguh dengan kesungguhan yang amat kuat sampai-sampai tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kesungguhan beliau dalam ibadah, yang mana beliau lakukan ibadah tersebut di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Ibnu Abbas juga beliau mengatakan kepada keluarganya di saat masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, janganlah kalian mematikan lampu-lampu kalian di malam hari. Ini untuk melaksanakan ibadah. Kemudian amalan yang kedua yang disyariatkan adalah as-siyam, adalah puasa. Berapa hari puasa? 9 hari. Dari tanggal pertama bulan Dzulhijjah sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Ini juga disyariatkan. Ini yang utama. Jika seorang mampu berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka itu lebih afdal. Namun jika tidak mampu karena ada beberapa halangan, maka berusaha puasa sebisa mungkin sebatas yang dia mampu. Jika mampu 5 hari, jika mampu 3 hari, maka itu baik bagi dia. Dan kalau seandainya tidak mampu, maka jangan sampai dia terlewat dari puasa Yaumu Arafah. Jangan sampai dia terlewat dari puasa tanggal 9 bulan Dzulhijjah, yang disebut dengan hari Arafah, yang mana kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji sedang wukuf di Arafah pada hari tersebut. Dan telah kita bahas pula sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa di hari Arafah. Maka beliau menjawab, puasa di hari Arafah yukaffir as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu pahalanya adalah dapat menghapus dosa-dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Satu tahun sebelum dia mengerjakan puasa tersebut dan satu tahun yang akan datang. Dari hadis ini kita bisa mengambil tiga faedah. Faedah yang pertama, yaitu dosa apa yang dimaksud dalam hadis tersebut yang bisa dileburkan dan bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seluruh dosa Allah akan ampunkan dengan puasa hari Arafah, atau hanya dosa-dosa besar, atau hanya dosa-dosa kecil saja? Jawabannya adalah yang diampunkan hanyalah dosa-dosa kecil. Jadi yang diampunkan bagi seorang yang bisa berpuasa di hari Arafah adalah dosa-dosa kecil yang dia lakukan selama satu tahun sebelum dia berpuasa dan satu tahun setelah dia berpuasa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang lain dijelaskan bahwa as-salawatul khams, salat lima waktu antara satu dengan yang lainnya, wal jum'atu ila jum'ah, hari Jum'at satu menuju Jum'at yang kedua, wa ramadhanu ila ramadhan, Ramadan yang pertama menuju Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahun, dapat menghapus dosa antara keduanya. Dapat menghapus dosa antara kedua, di antara kedua penungguan tersebut. Antara salat, satu salat wajib menuju salat berikutnya, demikian juga ibadah salat Jumat menuju salat Jumat yang berikutnya, itu dapat menghapus dosa-dosa. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ikatan yang dimaksud dosa di sini, idza jitunibatil kaba'ir, selama dia menjauhi dan tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi yang dimaksud yaitu puasa Ramadan, demikian juga salawatul khams dan hari Jumat menuju Jumat yang lain, di antara itu semua terdapat penghapus mukaffirah lidzam, mukaffirah terhadap dosa-dosa. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ini salat, ini ibadah-ibadah yang wajib, maka ibadah yang sunnah tentu lebih di bawah ini. Kata para ulama, puasa Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya itu dapat menghapus dosa-dosa. Yang mana amalan puasa Ramadan adalah amalan yang wajib, amalan yang wajib. Amalan yang wajib saja itu hanya menghapus dosa-dosa kecil, maka terlebih amalan sunnah. Maka amalan sunnah di bawah amalan wajib. Amalan wajib itu adalah amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan amalan sunnah di bawah kedudukan derajat amalan wajib. Maka amalan wajib saja itu hanya menghapus dan meleburkan dosa-dosa kecil, maka terlebih lagi amalan sunnah. Maka amalan sunnah puasa di hari Arafah itu hanya dapat menghapus dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka wajib bagi dia untuk bertaubat. Wajib bagi orang yang berbuat dosa kemaksiatan yang termasuk dosa besar, hendaknya bagi dia untuk bersegera dalam at-taubah. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Faedah yang kedua, yaitu sebuah pertanyaan yang telah kita bahas pada tadi malam. Bagaimana bentuk pengampunan terhadap dosa yang belum terjadi satu tahun kemudian? Kata Rasulullah SAW, puasa hari Arafah dapat menghapus dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Jelas permasalahannya jika satu tahun sebelumnya, tetapi permasalahannya adalah satu tahun dosa yang akan datang juga dihapus, padahal dosa tersebut belum terjadi dan belum dilakukan oleh seorang hamba. Padahal dosa itu belum dilakukan oleh dia satu tahun ke depan. Dan yang namanya, kata para ulama, dan yang namanya al-maghfirah, ampunan itu ta'ti ba'da dzam. Ampunan itu datang setelah terjadinya suatu dosa. Setelah terjadinya suatu dosa. Kapan ampunan itu ada? Kalau sudah terjadi dosa. Kalau sudah terjadi sebuah kejelekan dia bertaubat atau melakukan suatu amalan baru, setelah itu datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini ada sedikit muskilah, ada sedikit problem. Bagaimana orang itu sudah mendapat ampunan dari Allah padahal dia belum melakukan suatu dosa? Maka ada dua pendapat di antara para ulama yang menjawab tentang muskilah pertanyaan ini. Yang pertama adalah Al-Imam As-Sunani rahimahullah, beliau menjawab yang dimaksud dari hadis ini bahwa dia diampunkan dosanya yang satu tahun yang akan datang, yaitu Allah beri taufik bagi dia untuk tidak melakukan dosa-dosa lagi, dan jika dia terjatuh dalam suatu dosa maka Allah beri taufik bagi dia untuk melakukan suatu amalan yang dengannya bisa menghapus dosa yang baru saja dia kerjakan. Ini jawaban yang pertama. Yani Allah beri taufik bagi dia tidak terjatuh dalam suatu dosa, dan jika toh terjatuh dia dalam suatu dosa maka Allah segera beri taufik lagi bagi dia untuk bertaubat atau melakukan suatu amalan yang bisa menghapus dosa yang baru saja dia kerjakan. Jawaban yang kedua, dan inilah jawaban yang lebih mendekati, yaitu jawaban Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menjawab dalam kitabnya Al-Fath bahwa yang dimaksud dalam hadis tersebut dosa itu diampunkan satu tahun setelahnya, yaitu adalah maknanya bahwa seorang hamba jika dia terjatuh, kalau dia terjatuh dalam suatu dosa dan maksiat, maka saat itu juga, detik itu juga, langsung datang ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba melakukan suatu maksiat, suatu dzam, suatu kejelekan, saat itu juga turun ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dari bahwa seorang yang berpuasa di hari Arafah dapat menghapus dosanya yang lampau satu tahun dan yang akan datang satu tahun. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah Yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah ini memiliki beberapa sinonim kata, beberapa nama. Hari Arafah atau tanggal 9 bulan Dzulhijjah itu memiliki beberapa sinonim. Namanya bendahara kata yang lain. Yang pertama, Yaumu Arafah itu juga disebut dengan Yaumut Tamam. Hari yang At-Tamam, yang sempurna. Hari yang sempurna. Yaumu Arafah, yang kita kenal dengan hari Arafah, itu juga ternyata ada penamaan yang lain pada hari tersebut. Itu yang pertama, Yaumut Tamam, hari yang sempurna. Apa yang dimaksud hari yang sempurna? Yang dimaksud dan diberi nama hari Arafah sebagai hari yang sempurna dikarenakan لأن الله أتم الدين وأكمل النعمة على المؤمنين, dikarenakan pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala sempurnakan agama Islam ini, dan Allah juga sempurnakan kenikmatan atas kaum muslimin. Dikarenakan pada hari Arafah turunlah di hari itu sebuah ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, aku sempurnakan atas kalian agama kalian, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian semua, wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka ayat ini turunnya kapan? Di hari Arafah, menunjukkan bahwa hari tersebut adalah hari yang diturunkan padanya suatu ayat yang menunjukkan agama ini telah selesai dan agama ini telah sempurna, tidak kurang, tidak lebih. Sehingga hari ini juga disebut dengan Yaumut Tamam. Kemudian penamaan yang kedua selain hari Arafah adalah Yaumul Mashhud, hari yang disaksikan. Yaumul Mashhud, hari yang disaksikan. Al-Mashhud artinya yang disaksikan, yaitu hari Arafah, hari yang disaksikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat apa yang ada masyhurnya? Surat was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa masyhud. Dalam surat Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wa syahidin wa masyhud. Was-samaa'i dzaatil buruj, demi langit yang memiliki bintang-bintang, wal yaumil maw'ud, dan demi hari yang dijanjikan, wa syahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan, wa masyhud, dan yang disaksikan. Al-masyhud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala beliau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mentafsirkan ayat surat Al-Buruj, yaumul maw'ud, yaumul qiyamah, kata Rasul, yang dimaksud dalam surat Al-Buruj was-samaa'i dzaatil buruj wal yaumil maw'ud, hari yang dijanjikan itu adalah yaumul qiyamah, hari kiamat. Wa syahidin wa masyhud, kata Rasul, wa syahid yaumul jumu'ah wa masyhud yaumu Arafah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan syahid wa syahidin wa masyhud, wa syahid adalah hari Jumat, wa masyhud adalah hari Arafah. Sebagaimana dijelaskan langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa yang dimaksud dari kata al-masyhud dalam ayat surat Al-Buruj itu adalah hari Arafah, sehingga di antara nama yaumu Arafah adalah yaumul masyhud, hari yang disaksikan. Apa yang bisa kita ambil dari namaan dan pendaharaan kata yang banyak dari yaumu Arafah? Apa faedah dari penamaan-penamaan ini dengan nama selain hari Arafah, disebut dengan yaumul masyhud dan juga yaumu at-tamam? Dijawab oleh para ulama bahwa anna syai'a idza ta'addadat asma'uh dallat ala fadlihi wa syarafih. Apa yang bisa kita ambil faedah dari sinonim dan pendaraan kata yang banyak dari pada hari Arafah, di hari Arafah? Bahwa kata para ulama bahwa sesuatu itu anna syai' idza ta'addadat, jika dia memiliki banyak penamaan, banyak sinonim kata darinya, maka itu menunjukkan dallat ala fadlihi, maka itu menunjukkan keutamaan yang ada pada sesuatu tersebut dan kesempurnaan yang ada padanya. Sesuatu yang memiliki banyak nama, maka itu menunjukkan keutamaan dan kesempurnaan yang ada pada sesuatu tersebut. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak pernah terlewat dari puasa di hari Arafah. Aisyah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu menjaga yang namanya puasa di hari Arafah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ma min yaumin minas sanati asumu ahabbu ilayya min yaumi Arafah." Ma min yaumin minas sanati asumu ahabbu ilayya min yaumi Arafah. Tidaklah ada suatu hari dalam satu tahun yang paling aku cintai untuk berpuasa padanya kecuali puasa Arafah. Maka inilah tiga faedah yang bisa kita ambil dari hadis tadi. Kemudian amalan yang keempat yang disunnahkan atau yang disyariatkan untuk dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah at-takbir, at-takbir, bertakbir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Umar bin Khattab, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ila Allah min ayyamil ashr fa akthiru fihinna min at-takbiri wat-tahmidi wat-tahlil. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidaklah ada hari-hari yang mana di dalamnya itu ahabbu ila Allah, amalan saleh yang dikerjakan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa'akthiru fihin, maka perbanyaklah kalian di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dari bertakbir. Perbanyaklah kalian minat takbir, untuk bertakbir, wat-tahmid, dan perbanyaklah kalian dalam bertahmid, memuji Allah, dan bertahlil. Demikian juga fi'al sahabah radhiyallahu anhum, perbuatan para sahabah radhiyallahu anhum, mereka bertakbir ketika telah masuk di awal bulan Dzulhijjah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yukabbir fi Mina bi qubbatihi hatta yasma'a ahlul masjid fayukabbirun. Bahwa Umar bin Khattab dahulu beliau di Mina, beliau bertakbir dari dalam kemahnya. Tanggal 1 Dzulhijjah beliau bertakbir dari dalam kemahnya dengan takbir yang keras. Hatta yasma'ahu sampai-sampai takbirnya itu terdengar oleh ahlul masjid, oleh orang-orang yang ada di masjid. Fayukabbirun, sehingga mereka pun bertakbir mengikuti takbirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun yang perlu digarisbawahi, takbir di sini bukanlah takbir jama'i. Takbir sendiri-sendiri, serentak. Masing-masing bertakbir dengan sendirinya, dengan mengeraskan suara, bukan dengan takbir jama'i, tapi takbir bareng-bareng. Satu bertakbir kemudian yang lain menirukan. Maka ini tidak ada syariatnya. Dimaksud takbir di sini adalah takbir sendiri-sendiri dengan mengeraskan suaranya masing-masing. Fayukabbiru ahlul aswaqi hatta tarjadju minan. Sampai-sampai orang-orang pasar mendengar, apa, setelah tahu ahlul Mina, orang-orang yang di masjid bertakbir, semua ikut bertakbir, sampai-sampai orang yang di pasar pun ikut bertakbir, sampai Mina digoncangkan dengan gemuruh suara takbir. Demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau bertakbir di setiap selesai sholat di Mina. Tadi perbuatan Umar bin Khattab, sekarang perbuatan anaknya Ibnu Umar, beliau bertakbir setelah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Beliau bertakbir setelah selesai sholat 5 waktu di Mina dan di seluruh keadaan beliau. Wa fi majlisihi wa ala firashihi wa fi kulli mamshah. Ibnu Umar beliau bertakbir ketika telah masuk tanggal awal-awal bulan Dzulhijjah, bertakbir di majlisnya, di tempat dia duduk, dan bertakbir di atas pembaringannya, dan di setiap perjalanan beliau. Demikian juga perbuatan takbir ini warid, telah dilakukan pula oleh beberapa sahabat yang lain, sebagaimana juga di antara sahabat yang melakukan takbir ketika telah masuk bulan Dzulhijjah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan takbir sebagaimana dijelaskan oleh para ulama itu ada dua macam. Takbir muqayyad dan takbir mutlak. Apa itu takbir mutlak? Yaitu takbir yang tidak terikat dan tidak ada kaitannya dengan waktu. Bebas. Dia kapan ingin bertakbir, bertakbir. Ini sunnah. Dari awal Dzulhijjah sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah atau akhir hari tasyrik. Takbir mutlak, ini tidak ada kaitannya dengan waktu. Adapun jenis takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, takbir yang diikat dengan waktu, ada hubungannya dengan waktu, yaitu takbir-takbir yang dilakukan setelah selesai shalawatul khams, setelah selesai salat 5 waktu. Kapan dimulainya takbir muqayyad? Dimulainya takbir muqayyad ini dari tanggal 9 pagi hari bulan tanggal 9 bulan Dzulhijjah, dari tanggal 9 dimulai takbir muqayyad, takbir mutlak tadi dimulainya dari tanggal 1 sampai akhir hari tasyrik sampai tanggal 13. Kalau takbir muqayyad yang sifatnya dia dilakukan setiap habis salat, maka itu disebut dengan takbir muqayyad. Kapan mulainya? Mulainya tanggal 9 hari Arafah sampai akhir hari tasyrik sampai tanggal 13. Jadi takbir muqayyad dimulai dari subuh, dari fajar yaum Arafah sampai asar tanggal 13 hari tasyrik. Inilah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga beliau menisbahkan pendapat ini adalah pendapat jumhur para ulama, dan juga dikuatkan pendapat oleh Syekh bin Baz dan juga beberapa ulama yang lainnya. Dan inilah pendapat yang sahih, bahwa takbir muqayyad itu dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai tanggal 13. Kenapa kita sebutkan ini? Dikarenakan terdapat khilaf di antara para ulama. Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan bahwa takbir muqayyad itu hanya dilakukan tanggal 10 saja. Hanya dilakukan tanggal 10 di hari Id saja. Di luar itu sudah tidak ada lagi yang namanya takbir muqayyad. Ini pendapat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Namun pendapat yang sahih, pendapat yang lebih kuat, dan juga pendapat yang dipilih adalah pendapatnya Ali bin Abi Talib, dan juga Umar bin Al-Khattab, dan juga Abdullah bin Abbas, dan juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Inilah pendapat yang lebih kuat, yaitu bahwa takbir muqayyad dilaksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian sirah, konteks takbir, bagaimana lafaz takbir itu, ini juga terdapat khilaf di antara para ulama. Ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama bagaimana seseorang melafadzkan dan melantunkan takbirnya. Sampai terjadi perbedaan di antara para ulama sampai ada 6 mazhab. Sampai ada 6 pendapat. Kenapa terjadi perbedaan yang sangat banyak? Dikarenakan tidak ada lafadz yang sampai dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW hanya merintahkan kita untuk bertakbir, bertahmid, dan bertahlil. Dan tidak ada lafadz yang sahih bahwa beliau melafadzkan suatu lafadz takbir tertentu. Sehingga para sahabah, dari para sahabah dan juga para ulama, berbeda pendapat bagaimana lafadz takbir yang harus dilakukan. Ada 6 pendapat. Pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Imam Syafi'i, bahwa takbir itu hanya 3 kali saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. 3 kali diulang-ulang. Takbir. Pendapat Imam Syafi'i yang pertama ini. Yang kedua, yaitu takbirnya sahabah Salman Al-Farisi. Dari kalangan para sahabah yang mulia, beliau bertakbir dengan 3 kali takbir sama seperti yang pertama tadi, dan ditambah dengan lafaz kabira. Jadi 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira. 3 kali takbir kemudian ditambah dengan lafaz kabira saja. Pendapat yang ketiga, takbirnya Ibnu Umar radiyallahu an, dari sahabah Ibnu Umar radiyallahu an, beliau bertakbir dengan 3 kali takbir kemudian menambah dengan suatu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Takbirnya Ibnu Umar adalah 3 kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ditambah dengan suatu lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pendapat yang keempat, yaitu takbirnya Ali bin Abi Talib dan juga takbirnya Umar bin Al-Khattab dan juga takbirnya sahabah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum, mereka bertakbir dengan cara bertakbir 2 kali takbir kemudian mengucapkan setelah 2 kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali saja, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini takbirnya siapa? Umar bin Khattab dan juga sahabah Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Mas'ud. Mereka bertakbir dengan dua kali takbir, kemudian ditambah dengan la ilaha illallah wahd, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Kemudian yang kelima, takbirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu Allahu akbar kabira dua kali. Dengan lafaz Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kelima, takbirnya Ibnu Abbas adalah Allahu akbar kabira, diulang dua kali, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Ini takbirnya siapa tadi? Ibnu Abbas. Dan yang keenam, pendapatnya Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa la yuhaddu bihi hadda, bahwa takbir dan lafaz takbir itu tidak ada batasannya. Bahwa lafaz takbir itu tidak ada batasan tertentu. Bagaimanapun seorang melakukan takbir, maka dia telah mendatangkan sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul memerintahkan kita untuk bertakbir di 10 pertama bulan Dzulhijjah dan di hari Aid. Maka pendapat Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan dikarenakan tidak ada dalil dan tidak ada hadis lafaz yang sahih sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dengannya beliau melafadzkan takbir, maka bebas seorang mau melafadzkan dengan cara takbir seperti apa, mau dengan 3 kali takbir saja atau dengan takbir-takbir yang lainnya atau dengan takbir yang biasa kita lantunkan, maka ini telah menunaikan apa yang diperintahkan dan telah melaksanakan yang sunnah, dan inilah adalah pendapat yang sahih, inilah pendapat yang rajih. Pendapat yang paling kuat yaitu adalah pendapat yang keenam, bahwa tidak ada batasan dalam at-takbir. Maka kapan saja seorang melafadzkan at-takbir, maka dia telah mendatangkan yang sunnah, dan permasalahan takbir ini adalah pintunya luas. Permasalahan adalah permasalahan yang luas, sehingga tidak kita ingkari kepada orang yang melafadzkan takbir dengan lafadz-lafadz mereka. Inilah pembahasan yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Saya kita ilahuna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.